Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Rabu hari ini, kita mendapatkan nikmat dimudahkannya kembali untuk bisa melanjutkan kegiatan ta'lim kita ba'da salat isya di tempat ini. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan di hari-hari yang akan datang untuk kita sama-sama bisa menghadiri majlis ta'lim yang ada di tempat ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahjami'an. Kita bersyukur kepada Allah hidup di negeri yang penuh dengan keamanan ini. Negeri yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, tidak bergolak peperangan atau kerusuhan yang menghilangkan rasa aman. Maka mudah-mudahan Allah memberikan keamanan selalu dan kedamaian di negeri kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Di kedamaian yang seperti kita sekarang rasakan, ketentraman, ketenangan yang kita rasakan ini, perlu kita ingatkan, sesungguhnya kita memiliki musuh yang kita tidak boleh tenang. Tidak boleh kita merasa tenang dalam menghadapi musuh kita ini, yaitu syaitan yang selalu dan selalu menjadi musuh Bani Adam selama-lamanya sampai akhir zaman nanti. Sampai kiamat, syaitan la'natullah alaih adalah musuh bagi kita Bani Adam, keturunannya Adam alaih salatu wassalam. Sehingga janganlah kita terlena. Bahasa Jawanya ngademayemi, tidak pernah berusaha untuk menyiapkan diri atau untuk melawan, berjaga-jaga dari musuh. Karena kan kedamaian yang kita rasakan. Padahal syaitan setiap saat selalu membisiki. Sebutkan dalam Al-Quran, inna syaitana kana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah syaitan itu musuh oleh kalian. Syaitan la'natullah alaih disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita membacanya agar kita mengetahuinya dan kemudian mengambil langkah-langkah penuh waspada. Karena syaitan telah mengobarkan perang dengan Bani Adam, keturunannya Adam alaihissalatu wassalam, dan tidak akan pernah berhenti. Ini syaitan la'natullah alaih. Sehingga jangan kita merasa tenang, tidak memiliki musuh. Musuh kita terus-menerus menyerang dan menyerang. Di antara ayat yang menyebutkannya adalah syaitan bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan tidak akan pernah diam. Akan selalu menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Syaitan mengatakan, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi engkau, wahai Allah, zat yang mulia. Demi kemuliaanmu, wahai Allah, subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh aku akan sesatkan. Aku akan palingkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Ini ucapan iblis, dejengkotnya para syaitan, pimpinan. Kalau manusia bapaknya kita adalah Adam, adapun syaitan, terutama dalam hal ini adalah bangsa jin, bapak mereka adalah iblis. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis adalah dari bangsa jin. Dia berfasik, bermaksiat, menentang kepada Rabbnya. Para ulama menyebutkan Abul Bashar Adam, bapaknya manusia Adam. Adapun Abul Jin, iblis la'natullah alaih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iblis bersumpah di hadapan Allah. Kami ingatkan materi ini agar supaya kita selalu waspada. Sungguh materi ini sudah kita sampaikan berulang kali ulang. Ucapannya iblis, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'tiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depannya. Depan kita. Juga wa min khalfihim, dari belakang kita. Wa an aymanihim, juga dari arah kanan kita. Wa an syama'ilihim, juga dari sebelah kiri kita. Syaitan selalu mengambil kesempatan-kesempatan untuk mengganggu, menggoda, merayu, menghasut. Ini dia. Wala tajidu aktsarum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu yang bersyukur. Nanti akan saya sebutkan kiat mengalahkan syaitan. Di antaranya menjadi hamba yang penuh syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wahai kaum muslimin disebutkan dalam Al-Quran untuk kita membacanya, meyakininya, mengimaninya. Walaupun itu adalah perkara gaib yang tidak bisa kita lihat. Ya, mereka ini yarakum huwa qabiluhu haitsu la tarawnahu. Iblis dan bala tentaranya dari kalangan bangsa jin melihat kalian, namun kalian tidak bisa melihat mereka. Musuh yang susah dikalahkan. Kalau musuh dari kalangan musyrikin, kafirin, penjajah dan yang lainnya ketombak, geridor mati. Tapi musuh kita ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Syaitan, anak buahnya iblis, lebih susah untuk dikalahkan. Mau membentengi diri dengan apa? Dengan baju besi, lapis lima, iblis jebol, pak. Lebu tetap. Mau membentengi diri dengan apa? Benteng, mau dipendam 5 kilo ke bawah. Nah, ini benteng pendem ini, benteng di atas tanah, pak. Ya. Mau apa kamu manusia? Bentengi dengan apa kita ini menghadapi musuh yang tidak pernah selesai sampai di detik-detik terakhir. Manusia menghembuskan nafasnya, masih iblis menggoda supaya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa kita masih merasa aman, tentram, damai, gemahri pahaloh jinawi, santosa? Tidak, ya kaum muslimin. Waspada dengan musuh yang satu ini, yang kebanyakan kita kalah. Kebanyakan kita kalah. Syaitan menyebutkan 2 sifat. Manusia bisa selamat dari godaannya. Syaitan mengatakan, illa min ibadika minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa digoda adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Ini juga sifat yang disebut. Dan orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nas. Anda bisa lihat, hadirin bisa lihat dalam tafsir surat An-Nas. Ketika Allah menyebutkan adanya syaitan yang bernama Khannas. Min syarril waswasil Khannas. Khannas adalah ismu syaitan. Syaitan dari bangsa jin. Sebutkan tafsirnya Imam Ibn Katsir. Ucapan Al-Imam Ibn Abbas. Ketika beliau menyebutkan syaitan Khannas. Memiliki belalai yang menancapkan belalainya terus-menerus dalam hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisik-bisiki, menghasut, menipu, mengajak pada dosa. Terus fi sudurin nas, dalam dada manusia. Sehingga kalau cuma dengan baju besi, kalah kita, pak. Masuk itu belalainya, lahu khurtum, seperti belalai gajah. Menancap, iwaswisu, terus menggerus. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hah? Kata Imam Ibn Abbas, idza dzakarallaha khanasa. Ini ucapan Ibn Abbas, bisa dilihat. Karena itu saya hafal. Ucapan ini. Idza dzakarallaha khanasa. Apabila manusia ingat kepada Allah, maka dia mencabut belalainya. Ketika seorang itu lupa dari Allah, langsung yuwaswis. Dia pun menancapkan kembali dan melanjutkan bisikannya. Hada huwa ikhwan muslimin rahimani warin jami'an. Contoh, dalil disebutlah para ulama kita adalah tentang syaitan yang membisiki seorang dalam sholat. Lu dalam sholat, pak, bukankah sholat itu termasuk zikrullah? Tapi kenapa Nabi memberitahukan syaitan apabila dia mendengarkan adzan diharaba raha wa ma hudurat, lari terberit-berit, hatta la yasmul adzan, sampai dia tidak mendengarkan adzan. Abdurat, bahasa kita nya apa? Kalau kita mengatakan terkencing-kencing, ya, terbirit-birit, Kencing itu bahasa Arabnya baul. Kalau durab, terberak-berak. Ngerti terberak-berak, Pak? Kata Nawagungnya. Kepesing bahasa kitanya. Ini durab. Satu hal yang menunjukkan syaitan itu lari. Takut. Dengan yang namanya adzan. Walhamdulillah ada adzan. Alhamdulillah ada adzan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab Fadlul Adzan dalam kitab Riyadhus Salihin. Setelah adzan itu selesai, atau syaitan, syaitan datang lagi membisiki manusia. Ketika qomat, lari lagi, mau durab, datang lagi syaitan setelah qomat. Karena itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang dalam keadaan salat dia tidak khusyuk, salat baik kaum muslimin, amal ibadah, tetapi dia tidak ingat kepada Allah azza wajal, ingatnya malah dagangannya, Pak, maka syaitan datang, bukankah engkau melakukan ini, apa engkau tidak ingat ini, apa engkau lupa dengan ini, diingatkan oleh syaitan. Dibikin program bisnis dalam sholatnya. Baramung sholat kelalen maning. Itulah syaitan. La'natullah alaih. Yuwaswisu. Fi sudurinnas. Kalau kita lihat diri kita ini. Termasuk yang dibisiki tidak, Pak? Hah? Termasuk tidak? Ngaku baik, Pak. Dengan kita merasa seperti itu, kita akan waspada. Bukan jangan mau, oh, aku tahu, orang tahu. Orang tahu telat lah iya, Pak. Orang tahu lembo teman. Waspada. Terus. Musuh ini tidak pernah diam. Tidak pernah tidur. Terus. Membisiki terus. Menghasut. Menipu. Agar supaya manusia bersama syaitan, iblis, masuk ke dalam apa? An-nar. Ini cita-citanya iblis. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita ikhlaskan. Hidup kita lillah. Ikhlas itu diantara kalimatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah, kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas segala-galanya karena Allah, untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah. Ini syaitan gak mungkin bisa menggodanya. Ini. Dibisiki oleh apapun oleh syaitan, enggak. Enggak, saya tidak tergiur sama kamu. Mau menghasut apa, saya tidak tergiur sama kamu. Karena hidupku adalah lillah, karena Allah, untuk Allah, ibadahku untuk Allah, kegiatanku untuk Allah azza wajalla. Syaitan minggir, enggak mampu menggodanya. Wahada, dan ini berat. Karena kita memiliki banyak apa? Kepentingan, keinginan, memiliki syahwat. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan syukur kita akan terlindungi dari godaan syaitan. Syukur dengan hati. Syukur dengan lisan. Syukur dengan amalan anggota badan. Syukur dengan hati. Apa contohnya, Pak? Hah? Meyakini semua nikmat hanya dari Allah semata. Meyakini semua rezeki, keberuntungan, kesehatan, kesembuhan, semuanya minallah, dari Allah azza wajalla saja. Sehingga dia bersih dari syirik, bersih dari tahayul, khurafat, bersih dari tatayur, bersih dari segala hal bentuk kesyirikan. Artinya murni meyakini Allah satu-satunya sebagai Rabb-nya. Ini syukur dengan hati. Disusul dengan syukur dengan lisan. Mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga syaitan tidak bisa menggoda dia. Karena dia tidak pernah sombong. Dikarenakan dia meyakini nikmat ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta ini dari Allah. Ilmu ini Allah yang memberi. Rezeki ini itu kesembuhan kesehatan dari Allah. Syaitan tidak bisa memainkan peran dalam hal ini. Demikian pula syukur dengan anggota badan. Yang menggunakan semua nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhai. Sehingga dia selalu mencari ridha Allah. Selalu mengamalkan hal-hal yang Allah ridhai. Dan dia menjauhi yang Allah murkai. Ketika seorang terus-menerus bersyukur dengan tiga yang disebutkan tadi di atas. Maka syaitan tidak akan bisa menggodanya. Maka wahai kaum muslimin, ikhlas. Hidup karena Allah. Untuk Allah. Kemudian syukur. Syukur dengan tiga hal yang tadi kami sampaikan di atas. Tidak akan mungkin bisa diraih. Kalau kita tidak talabul ilmi. Ikhlas itu muncul jika kita faham tauhid dan haramnya syirik. Ikhlas itu muncul karena kita mengenal kebesaran Allah yang maha besar. Yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Ulam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada yang sekufu, selevel, setingkat dengan Allah Azza wa Jal. Dengan kita meyakini itu, tauhid akan tumbuh. Dan itu dengan talabul ilmi. Syukur akan muncul senantiasa. Menisbatkan nikmat hanya kepada Allah. Bersih dari syirik. Kemudian dia mentaati Allah secara hati, lisan, dan amalan. Ini juga tidak akan bisa kita lakukan. Kecuali dengan apa? Ilmu. Mengerti tentang bimbingan. Yang ada dalam ilmu Al-Quran wa Sunnah. Secara singkat, wahai kaum muslimin, mustahil seorang manusia bisa mengalahkan musuh bebuyutannya, iblis dan bala tentaranya dari para syaitan, tanpa dia memiliki ilmu, tanpa membentengi diri dengan ilmu syar'i, tanpa mempersenjatai dengan ilmu syar'i, mustahil dia bisa mengalahkan syaitan. Bagaimana mungkin dia akan menang melawan syaitan dari perkara akidah? Dalam keadaan dia tidak mengerti akidah. Coba perhatikan kaum muslimin di negeri kita, tatoyur. Ngerti tatoyur? Apa tatoyur, Pak? Itu sudah dibahas belum di masjid ini, tatoyur? Tahun berapa itu, Pak? Nah, sekelalen. Tatoyur itu menisbatkan sesuatu, apakah bentuknya keberuntungan atau bentuknya kesialan kepada selain Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah kepada at-tatayyur dari kalimat tuyur, yakni burung. Muncul burung gagak. Wah, ini apes. Sial ini. Muncul burung apa? Oh, ini tanda keberuntungan. Ya. Ini yang biasa disebut dengan sio apa, Pak? Apa hoki? Saya tidak tahu, itulah bahasa mereka. Bahasa tatoyur. Ada cecak jatuh, ketakutan. Yang seperti ini banyak enggak, Pak, di masyarakat kita? Ya. Nabrak kucing, koden. Sampai-sampai bikin selamatan. Tangannya pada bingung, anak apa ini undang-undang selamatan, terus nabrak kucing. Kenapa itu ada di mereka, kaum muslimin? Dan jangan pernah ada di hati kita. Al-Imam Ibn Mas'ud, sudah kita lewati dalam kitab Tauhid. Ma minna illa, ini ucapannya Ibn Mas'ud, tidaklah seorang di antara kita kecuali pasti termasuk kita tayur dalam hatinya. Walakinallah yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan tatayur dalam hati kita dengan Allah berikan tawakal kepada kita. Adanya tawakal kita kepada Allah, bersandar kita kepada Allah, ilmu ini, pemahaman tentang tawakal dengan mendalam, itulah yang menghilangkan tatayur dari dalam hati kita. Kalau kita tidak pernah belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan tawakal, maka segala-galanya kita akan gunakan sebagai tatayur. Ada kupu, kupu sing gede, kupu apa pak? Saya taunya kupu dayoh, napa nggih pak? Zaman biyen cilik. Kalau ada kupu itu, seakan-akan akan dapat rezeki. Bahkan segalanya, orang menggunakan ini, pertanda apa? Ini, pertanda apa? Antar dua itu. Tangan keduten, arep terima duit, ya. Aduh, Masya Allah. Muslimin mereka, ya, Islam dari semenjak lahir mereka, sholat mereka, tetapi terkena penyakit ini dikarenakan tidak belajar ilmu. Dalam hal ini ilmu tauhid. Karena itu, tatayur dengan berbagai macam jenisnya bercokol dalam hati dia dan tidak pernah sembuh. Dikarenakan tidak pernah belajar tentang tawakal. Orang yang bertawakal itu muslimin, semuanya disandarkan kepada Allah. Menjalani usaha. Meraih hasil yang maksimal. Dengan menjalani faktor-faktor yang ada. Tetap ujungnya adalah ini. Yang akan memberikan keberhasilan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dia akan berdoa. Ya Allah. Ya Allah berikan kesuksesan. Ya Allah. Ya Allah. Terus mintanya kepada Allah. Bersandar. Karena apa? Dia yakin. Yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Maka dia bertawakal kepada Allah. Demikian pula. Ketika ada godaan syaitan untuk tatayur. Ada burung gagak. Bersuara. Atau bertengger di atas rumahnya. Kita. Tiba-tiba muncul. Tatayur itu. Langsung itu bisa ditepis. Dengan kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Hada kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ada jejak jatuh. Tidak terbisik dalam hati dia. Walaupun mungkin pertama kali. Jejak. Masuk itu tatayur. Tapi segera langsung dihempaskan. Dan ilmu tauhid. Hada kaum muslimin. Tatayur itu. Maninna illa waqad. Tidak seorang pun di antara kita kecuali terjangkiti penyakit ini. Walakin Allah yudhibu bitawakkul. Akan tetapi Allah hilangkan itu dengan kita bertawakal kepadanya saja. Sehingga ada jejak 100 jatuh. Gak kaget, Pak. Ini gara-gara mungkin pada kepleset. Ya? Atau mungkin tarikan gravitasi bumi terlalu kuat. Biar saja jatuh. Ya. Kalau bisa kamu bunuh-bunuh sekaligus. Mati dia sekaligus. Dapat pahala. Jangan malah takut. Ketakutan gara-gara. Cecek tiba. La hawla wa la quwwata illa billah. Jahil kamu. Harus belajar. Kesimpulannya kaum muslimin. Talabul ilmi. Sesuatu yang penting. Untuk bisa kita mengalahkan syaitan. Membentengi diri dari godaan syaitan butuh senjata dan pelindung. Senjata untuk mengalahkannya. Pelindung untuk menjaga diri dari bisikannya. Itu semuanya adalah Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hal yang sedang kita baca dalam pertemuan ta'lim di tempat ini. Permasalahan-permasalahan jahiliyah. yang masih ada di tengah-tengah umat Islam yang harus kita ketahui agar supaya kita menjauhinya. Kalau kita tidak tahu, waikum muslimin, bisa jatuh tidak apa padanya? Bisa. Di antaranya, bab yang terakhir yang kita telah baca dalam pertemuan yang telah lewat. Bab yang keberapa, waikum muslimin? Kita tadi mulai jam berapa, Pak? Talim? Jam 7 lebih seperempat. Berarti sudah selesai. Kita talinya 45 menit, Pak. Jadi dengan rausah khawatir kengko talinya barisa malur-malur. Sampai jam 9, enggak, Pak. Talim kita, insya Allah antara 45 menit, lebihlah sedikit. Kalau seandainya saya lihat antum ngantuk, paling 30 menit. Sehingga santai. Jangan antum pikirkan, wah, talim kok ngantuk jam 11. Ini kaya, Pak. Mulainya jam 10. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jamian. Kita telah masuk pada bab yang ke-37. Yakni tentang perbuatan kaum musyrikin mengangkat pimpinan-pimpinan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Hal ini terjadi pula pada kaum Bani Israel, Al-Yahud wa Nasar. Ini pula terjangkiti atau menjangkiti kaum musyrikin, di mana mereka mengangkat para tokoh-tokoh pembesar mereka sebagai ilah di saat mereka masih hidup maupun setelah mereka mati. Seperti Lata. Al-Lata itu dari kalimat Lata ya Lutu. Dengan dua kiraah. Ditasdidnya atau tidak ditasdidnya. Al-Lata dengan ditasdid. Maka dia adalah seorang yang senang membuat roti. Dengan dia ya Lutu sawik. Mengadon adonan. Untuk kemudian dia masukkan ke furun. Yani pembakar. Kemudian mengembang menjadi roti, disuguhkan kepada para jamaah haji. Menjadi dia seorang tokoh dermawan di zaman itu. Disembahlah orang ini setelah mati. Falamma matu abadu. Tatkala tokoh-tokoh itu mati, mereka pun menyembahnya. Di antara mereka disembah ketika masih hidup. Masih hidup. Disembah. Dan itu adalah salah satu dari 5 jenis tauhid yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim. Di mana kalimat beliau ini di antara kitab yang memuat adalah Kitab Al-Usul Al-Thalatha. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika di akhir bab atau di akhir kitab beliau membahas tentang tauhid dan jenis-jenisnya. Di antaranya adalah Kullu man ubida min dunillah. Wahuwa radin. Tauhid adalah semua yang disembah oleh manusia selain Allah dalam keadaan dia ridha untuk disembah. Ini menunjukkan bahwasanya tokoh-tokoh manusia, raja atau yang lainnya disembah oleh manusia di saat mereka masih apa? Hidup. Apa ada di kalangan umat Islam yang seperti itu? Itu kan Namrud, Fir'aun, Raja Kafir. Apa ada penyakit ini pada kaum muslimin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya berikan contoh. Seorang yang masih hidup tetapi dipertuhankan. Atau diberi sifat-sifat ketuhanan. Yang itu khusus hanya milik Allah semata. Yani dalam bab alimul ghaib. Mengerti tentang alam ghaib. Kita wajib meyakini bahwasannya yang mengerti tentang alam ghaib. Alam ghaib itu apa? Apa yang akan terjadi nanti. Ini alam ghaib. Wajib kita meyakini hanya Allah saja yang mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Wa ma ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ard illa Allah. Wa ma ya'lam, tidak ada yang tahu tentang al-ghaib yang di langit, yakni para malaikat semuanya, dan yang di bumi semua manusia dan jin, tidak ada yang tahu tentang alam ghaib illallah, kecuali hanya siapa? Allah semata. Ternyata ada di kalangan umat ini yang meyakini gurunya itu bisa mengerti sesuatu sebelum terjadinya. Bahasa Jawanya apa, Pak? Ngerti sedurunge winara. Ini kan orang Jawa apa orang mana? Ngerti sebelum terjadi. Atau bahasa lainnya memiliki panca, apa? Kalau panca indera itu 5. Ini indera yang ke-6. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini sudah menjadikan gurunya itu sebagaimana Allah Azza wa Jal. Walaupun mungkin dia tidak berdoa pada guru itu, tidak sujud kepada guru itu, tetapi dia telah disifati oleh murid-muridnya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal khususiyah. Kekhususan bagi Allah Azza wa Jal. Hal ini contohnya adalah mengerti tentang ilmu ghaib. Ada tidak, Pak? Tokoh yang dikatakan mengerti sedurunge terjadi? Banyak. Memiliki indera yang ke-6. Mungkin yang ke-7. Yang ke-7 ada apa enggak, Pak? Pas kebetulan dia namanya Pak Indra. Berarti yang ke-7, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Ada juga di antara mereka menuhankannya. Dari sisi apa? Diyakini gurunya bisa memberikan barokah. Bukan hanya Allah saja. Gurunya bisa memberikan barokah. Sehingga air minumnya, sisanya buat rebutan. Bil barokah. Karena itu sesternya terhabiskan, Pak. Dihabiskan. Ini guyon aja, Pak. Di samping itu kita sudah menjelaskan. Itu adalah sesuatu yang syirik. Karena meyakini itikad barokah selain Allah Azza wa Jalla, ini adalah syirik. Adapun Nabi Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan tersendiri. Nabi bukan manusia yang lain. Ada kok misalnya. Banyak-banyak bentuk penuhanan kepada manusia di saat manusia itu masih hidup. Yang melakukannya juga orang-orang yang masih mengaku sebagai muslimin. Menjadikan gurunya sebagai penentu halal dan haram. Ini sudah kita bahas dan telah kita baca pembahasan ini dalam bab ini. Dan juga bab yang sebelumnya. Halal haram itu tergantung keputusan gurunya. Kalau gurunya menghalalkan, maka pengikutnya pun menghalalkan. Kalau gurunya atau tokohnya mengharamkan, maka para pengikutnya pun mengharamkannya. Ini yang terjadi di kalangan Ahlul Kitab. Mereka menjadikan para ruhban wal ahbar sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Ada banyak. Tanpa merasa atau disengaja ataupun tanpa merasa. Saya enggak pernah mengangkat dia sebagai Tuhan. Betul. Kamu tidak mengatakan, wahai Tuhan guru. Tidak pernah. Tetapi bukankah ketika gurumu menghalalkan yang haram, enggak ikut-ikutan? Iya juga. Saya ikuti dia. Nah, itulah bentuk penyembahanmu kepada gurumu. Ini menuhankan orang di saat masih apa? Hidup. Ketika dia masih hidup, sudah didudukan seperti itu. Bagaimana lagi ketika dia sudah mati? Apalagi sang gurunya ini, tokohnya ini sudah memberikan ajaran-ajaran kesyirikan. Bolehnya kita mengambil perantara orangnya sudah mati tatkala kita berdoa. Dalam bahasa Arab pembahasannya disebut dengan apa? Wasilah. Ini pun telah kita bahas dalam kitab Tauhid. Tahun berapa, Pak? Kelalen. Masya Allah. Wasilah itu boleh tiga hal. Selain tiga hal ini hukumnya haram, mengandung nilai kesyirikan. Mengandung nilai kesyirikan. Tawasul yang boleh yang pertama adalah dengan kita menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, asma'ul husna, maka berdoalah kalian kepadanya, biha, dengan menyebut nama-nama Allah itu. Semisal ketika seorang menginginkan rezeki, menyebut nama ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki, rezeki ini berikanlah kepadaku rezeki. Ini dia. Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkau adalah sang penyembuh. Sebut. La syifa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ini namanya tawasul. Dengan menyebut asmul husna. Bisa dipahami hadirin? Yang kedua, meminta doa kepada orang yang masih hidup. Sebagaimana para sahabat meminta doa kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Sepeninggal Nabi, mereka datang kepada para sahabat-sahabat yang besar. Sebagaimana Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Meminta agar Abbas berdoa kepada Allah, meminta hujan. Mereka tidak datang ke kuburan Nabi untuk meminta Nabi sebagai wasilahnya. Tidak. Dikarenakan itu adalah syirik. Para sahabat sepeninggal Nabi hanyalah datang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan itu pun tidak terus menerus dilakukan oleh para sahabat ketika mereka datang dari safar, masuk ke Masjid Nabawi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tidak lima waktu. Sehingga kalau ada jamaah umrah, baik kaum muslimin, ketika tidak dibimbing dengan ilmu yang syar'i, dia akan selalu mengucapkan salam sehari lima kali, karena dia salat lima waktu di situ. Bahkan ketika dia mau pergi, seakan-akan dia wada'. Bahkan kadangkala dia mengitari Masjid Nabawi dengan niat mengitari kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahil. Dia jatuh pada hal yang sangat mengerikan. Disyirikan. Wahai kata kaum muslimin. Tawassul yang ketiga adalah tawassul dengan menyebut amal saleh, sebagaimana kisah Ashabul Kahfi dan yang lainnya. Atau orang yang masuk dalam gua dan kemudian jatuh batu menutupinya. Sahra. Bertawassul dengan menyebutkan amal saleh. Adapun bertawassul selain ini, maka itu syirik diharamkan dalam agama kita. Nabi tidak pernah mengajarkannya. Bahkan menerangkan itu adalah kesyirikan. Dikarenakan Anda meyakini orang yang sudah mati, yang kau jadikan sebagai wasilah, memiliki kemampuan untuk tasarruf membantumu dalam mengabulkan doamu. Walaupun kaum muslimin, ini pun pelajaran yang na'udzubillahi min dzalik mereka ajarkan ke murid-murid mereka. Sehingga ketika mereka terdidik seperti itu oleh para guru-guru mereka untuk bertawassul kepada orang yang sudah mati, maka ketika gurunya mati, tokohnya mati, dijadikan oleh muridnya sebagai apa? Wasilah juga. Atau bahkan sudah diwasiati. Nak, besok kalau sudah mati saya, sering-sering datang ke kuburanku. Doa dekatku. Saya akan sampaikan doamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat teman. Ini pendidikan mereka. Supaya mereka mengagungkan para tokoh-tokohnya. Hayyan wa maitan. Di saat masih hidupnya. Bahkan sampai matinya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kaum muslimin? Butuh ilmu. Agar supaya bisa selamat dari itu semuanya. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah memudahkan bagi kita untuk bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi dalam bab akidah di masjid ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kepencet ini. Mudah-mudahan masih bisa kita lakukan di hari-hari yang akan datang. Maka ini menunjukkan apa? Awal kita talim di tahun ini setelah kita libur panjang. Sehingga tidak perlu antum tanya, Rabu ada talim enggak? Tidak perlu. InsyaAllah akan terus ada talim. Kalau seandainya kok ustadznya enggak datang, antum sudah dapat niat. Tetapi tidak diniati, saya tidak datang, Pak. InsyaAllah selama masih sehat, datang insyaAllah. Kecuali kalau ada kendala yang menghalanginya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.